Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati amalina Man ihdihillahu fala mudilla lah Wa man yudlilhu fala hadiya lah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'an ittaqullah. Di antara badan takwa adalah kita berupaya senantiasa terus mengamalkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataqwa, bagaimana seorang hamba berupaya membuat benteng antara dia dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larang-larang Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara amaran yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَرُسْوَةٌ وَالِاهْتِدَاءُ dengan haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuh nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antara bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mu'min yang satu dengan mu'min yang lainnya seperti satu bangunan yang satu menguatkan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masal mu'minin bitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama sal jasadil wahid idza ishtaka min udwun tada'a sa'iral jasad bil humma wassahr. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullah jami'an. Dari dua hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang mukmin semestinya berupaya untuk menutup celah celah kekurangan yang lainnya. Setiap mukmin memiliki kekurangan. Wa akhuhu yashuddu, menguatkannya, menambalnya, menutupnya. Dalam hadis ini, ikhwan rahiman rahimakumullah jami'a, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya kaum mukminin adalah orang-orang yang peka terhadap saudaranya, peduli dengan saudaranya, Makanya dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing kita bagaimana kita menjadi seorang mukmin yang memiliki kepedulian, kepekaan kepada saudaranya. Di dalam hadis yang masyhur dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, kata beliau radhiyallahu anhu, kunna fi sadin nahar ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang di awal hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faja'a qaumun uratun mujtamin nimar awil aba'ah muqalidis suyuf ka'annahum min mudhar bal kulluhum min mudhar. Tiba-tiba datang satu kaum yang tidak berpakaian, mereka menggunakan aba'ah yang mereka lubangi digunakan untuk dimasukkan kepalanya, menunjukkan kefakiran mereka, kekurangan mereka. Namun tetap mereka menenteng pedang-pedang mereka. Seperti yang mereka dari mudhar, bahkan semuanya kata beliau radhiyallahu anhu min mudhar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafiq rahimun bi ummatih. Melihat demikian keadaan kaumnya, fatama'ara wajh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dakhala, thumma kharaja, fa'amara bilalan fanada an-nas ma khatab. Memerah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kesedihan beliau. Masuk ke rumahnya kemudian keluar. Memerintahkan Bilal untuk menyeru kaum muslimin, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khutbah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayuhal ladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqa rajulun min dinarih wa min dirhamih wa min thawbih wa min sa'i burrih wa min sa' tamrih walau bisyikki tamrah. Mengusik, mengajak para sahabatnya untuk peduli kepada para fakir yang datang, menyuruh mereka bersedekah, membantu dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan bajunya, dengan saburnya, dengan saktamernya, bahkan kata Rasul salah semula dengan sepotong korma. Ayuhannas rahiman rahimakumullahu jami'a. Sampai ada seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa satu kantong yang tidak bisa digenggam di bawah tangannya. Dan kemudian diikuti para sahabat yang lainnya. Dan ketika Rasul menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Asy-syahid. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabatnya, peduli kepada para sahabatnya, dan bahkan menghasut, mengajak para sahabat untuk peduli kepada yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-muslim, bagi muslim yang memiliki hak, hakul muslim ala muslim sittun. Di antara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Jika dia sakit, jenguklah dia. Jika dia meninggal, iringi dan urusi jenazahnya. Ini pun asungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana benar-benar seorang muslim merasakan sakit yang lainnya, kesulitan yang lainnya, kesedihan yang lainnya, ketika ada yang sakit dijenguk, ketika ada keluarga meninggal diurus jenazahnya. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'ala al-armalati wal yatim kal mujahid fi sabilillah. Mereka-mereka yang berupaya mengurusi para janda-janda dan anak yatim seperti mujahid fi sabilillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dengan seorang yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga. Lihatlah, kita semua kaum mukminin untuk memiliki kepedulian kepada sesamanya, kepada aitam, kepada fuqara, kepada orang yang lemah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika laful iman. Ini pun kepedulian terhadap sesama. Tidak senang saudaranya di atas kemungkaran, tidak senang saudara melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk peduli dia, mengingkari kemungkarannya, menjauhkan saudara dari dosa-dosa perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang melihat saudara berbuat mungkar, ingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan kalbunya, dan itulah iman yang paling lemah. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'a. Malik bin Huairith radhiyallahu anhu bercerita kepada kita dalam sahihain hadisnya. Kata beliau, nahnu syababatun mutaqaribun. Kami para pemuda yang sebaya. Faqamna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 20 lailah. Kami berada bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam belajar kepada beliau selama 20 hari. Kata beliau radhiyallahu anhu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafiqa. Beliau seorang yang lembut, tahu akan kebutuhan para sahabatnya, memperhatikan, peka dengan apa yang ada di sisi para sahabatnya. Kata beliau radhiyallahu an, falamma ra'aina qad istahayna aw istakna ahlana aw ila ahlina. Ketika Rasul melihat kami telah rindu kepada keluarga kami, paham, peka bagaimana perasaan para sahabat beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam, mengetahui. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepekaan beliau sampai pada lafal kata seseorang memahaminya. Beliau radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, aku tahu mata radaiti wa ma ghadibti. Aku tahu kapan engkau marah dan kapan senang. Kata Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Rasulullah? Kata beliau, kalau engkau sedang ridha senang kepadaku, engkau menyatakan wa Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika engkau sedang marah, yang kau ucapkan adalah wa Rabbi Ibrahim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku tidak mampu menghajar kecuali namamu. Asyahid. Demikianlah. Hatta fil alfaz. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam peka, mengetahui bagaimana keadaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asyahid. Ketika melihat para sahabatnya telah rindu dengan keluarganya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum fa aqimu fihim wa allimuhum. Kembalilah kalian ke keluarga kalian, tinggal di sana dan ajari mereka ilmu. Dan di antara beliau ucapkan adalah sallu kama raaitumuni usalli. ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswah kita. Bagaimana kita menjadi seorang yang senantiasa peka, peduli, merasakan apa yang dirasa oleh saudara kita. Masalul mu'minin fitawadihim wa tarahimihim wa ta'atifihim kama sal jasad wahid. Aku qul hadza wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dibimbingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kita lakukan, kita amalkan semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah ibadah di antara sekali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "As-shadaqah itu tudfil khathiyah." Akan memadamkan, menghapuskan kesalahan. Iyadatul marid kita. Yang diantara kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man 'ada akhahu aw zara akhan lahu nada munadin tibta wa taba man syak wa tabawwa'ta min al-jannati manzila." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjenguk saudara yang sakit atau berkunjung kepada saudaranya fillah, maka menyeru penyeru menyatakan, "Telah bagus engkau, telah bagus perjalananmu, dan engkau telah mempersiapkan tempatmu di surga." Lakukan ikhlasillah subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhan nas rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dan kita lakukan juga dalam rangka menjaga ukhuwah di antara kita. Asbab sabab min asbabi dawamil ukhuwah. Sebab di antara sekian sebab langgengnya persaudaraan, persahabatan adalah ketika masing-masing individu menunaikan hak saudaranya. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menyatakan, di poin pertama, dalam hukuku suhbah, hak persahabatan adalah qadha'ul hajah. Menunaikan hajat kebutuhan saudaranya, temannya, sahabatnya. Dan itu bisa dilakukan dengan adanya kepekaan, kepedulian. Kata rahimahullahu ta'ala, wa dhalika thalathu darajat. Tiga derajat. Ada sebagian orang yang tidak bisa menunaikan saudaranya, hak saudaranya, kebutuhan saudaranya, membantu saudara kecuali dengan diminta. Ada sebagian orang, kata rahimahullahu ta'ala, memiliki kelebihan, kepekaan yang lebih. Belum diminta, sudah peka paham. Saudara membutuhkan dirinya, dia pun menunaikan hajat saudaranya. Yang ketiga, ada darajat, adalah ihsan. Dia bahkan berkorban, mendahulukan hajat saudaranya, walaupun terpaksa mengalahkan hajat dirinya. Ihsan. Ayuhan nas rahiman wa rahimakumullahu jami'a. La takun barida. La takun baridan. Jangan kamu menjadi seorang yang dingin, yang egois, apatis, tidak peduli dengan yang lain. Dan itu sebab di antara sebab rusaknya ukhuwah. Apalagi ikhwan rahiman rahimakumullah jami'an, lebih dari itu merongrong hak saudaranya, tidak peduli dengan hak saudaranya, dengan perbuatan zalim, dusta dan yang lainnya. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la tanajashu. Ini asbab retak ukhuwah. Ketika ada hasad, saling hasad. Ya ikhwat fillah rahiman wa rahimakumullah jami'a. Al-hasad madzmum. Al-hasad min akhlaqil yahud. Namun hasad mengancam kita. Terkhusus kepada para ulama adalah mereka-mereka yang satu profesi, mereka yang sama-sama satu amalan. Talibul ilmi dengan talibul ilmi, pedagang dengan pedagang, pegawai dengan pegawai yang sama, akan terjadi hasad di antara mereka sangat kuat. Ihdharu minal hasad. Wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan saling benci dan jangan sampai gampang-gampang tadabur. Menjauh dari saudaranya, berpaling dari saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kita menjadi hamba-hamba bersaudara dengan menunaikan hak masing-masing dan menjauhi kezaliman di antara kita masing-masing. Wallahu a'lam bissawab. Aqimish shalah.